Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Kita masuk pada kesempatan yang berbahagia ini pada kitab as-salah. Kitab as-salah. Dalam kitab itu ada abwab, ada bab-bab. Di sini kita akan masuk pada kitab as-salah. Nanti akan kita lewati per babnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kitabus Salah. As-salatu fil lughati ad-du'a. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Ini makna salat secara bahasa. Ketika disebutkan salat secara bahasa maknanya doa. Qala al-Qadhi Iyadh, berkata Qadhi Iyadh, huwa qawlu aktsari ahli al-arabiyyah wal fuqaha. Ini adalah pendapat kebanyakan orang Arab. Ini adalah mayoritas orang Arab berpemahaman seperti ini. Demikian pula mayoritas ahli fikih berpemahaman seperti ini, bahwa ketika disebutkan salat maknanya adalah doa secara bahasa. Wa tasmiyatud du'a salatun ma'rufun fi kalamil Arab. Penamaan doa itu sebagai salat, hal ini sudah ma'ruf, diketahui, tersebar di lingkungan Arab sesuai dengan pemahaman mereka, orang-orang Arab terdahulu. Orang-orang Arab terdahulu ketika disebutkan salat maknanya doa. Ini secara bahasa. Secara bahasa, sekali lagi kita katakan secara bahasa. Wal alaqatu baina du'a'i was-shalah al-juz'iyyah. Antara salat dan doa ini ada keterkaitan dalam pembahagiannya. Fa inna du'a'a juz'un minas-shalah, karena doa itu adalah bahagian dari salat. Dari lafaz-lafaz salat itu doa. Al-Fatihah itu doa. Kemudian ruku itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kita diperintahkan untuk berdoa. Barakallahu fikum. Ini secara bahasa. Jadi jangan dipahami salat itu secara bahasa. Ketika dikatakan kamu sudah salat belum? Sudah, tapi maknanya secara bahasa. Ini salah. Jadi jangan sampai pemahaman secara bahasa ini mentergelincirkan seseorang. Jangan sampai seseorang tergelincir karena memahami sholat secara bahasa. Jadi cukup doa saja, tidak perlu ruku, sujud, tidak perlu itu. Cukup doa saja. Itu sudah sholat itu secara bahasa. Hadza ghalat fahish. Ini adalah kesalahan yang fatal yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salat 5 waktu sehari semalam. Demikian pula beliau melakukan ibadah nafilah, salat sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga salat itu jangan dipahami secara bahasa. Jadi benar-benar salah orang yang malas untuk mengerjakan salat kemudian berdalih dengan salat secara bahasa. Kalau dia katakan saya tidak kuat, saya lagi lemas, saya lagi loyo, ini masih mending walaupun hal ini termasuk kejelekan juga, dia meninggalkan sholat 5 waktu. Daripada dia berdalih dengan sholat itu kan secara bahasa doa. Jadi cukup kita berdoa saja. Nah ini lebih berbahaya yang seperti ini. Lebih berbahaya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia tidak mendapati pemahaman yang benar. Karena dia tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Dia tersesat jalannya, tersesat jalannya. Dan menyesatkan orang lain. Kalau ada orang lain yang terpengaruh dengan ucapannya, sudah tambah satu orang tersesat dengan ucapan dia. Dua orang, tiga orang. Maka yang seperti ini kita katakan lebih berbahaya daripada seorang yang mengakui itu wajib. Itu wajib, sholat itu wajib. Tapi saya belum punya kesemangatan, masih malas. Saya meyakini itu wajib. Barakallahu fikum. Daripada yang tadi. Sehingga sholat itu secara bahasa maknanya doa, dan jangan dibawa maknanya dengan makna secara bahasa. Maknanya secara syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahun bitakbir wa mukhtatamun wa mukhtatamatun bitaslim ma'aniyah. Secara syariat makna salat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam disertai dengan niat. Apa tadi? Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam disertai dengan niat. Ya, disertai dengan niat. Ini salat secara syariat. Jadi diawali dengan takbir, Allahu Akbar, dan bacaan-bacaan yang lain. Demikian pula diakhiri dengan salam. Akhir dari sholat itu salam. Bukan berbicara. Misal seorang sudah selesai. Baca innaka hamidum majid. Kemudian baca doa mohon perlindungan yang empat. Kemudian dia ingin menyelesaikan sholatnya. Cukup noleh kanan kiri. Lihat atas, lihat bawah, lihat samping. Atau langsung berdiri pergi. Ini tidak cukup. Harus diakhiri dengan salam. Barakallahu fikum. Disertai dengan niat. Niat. Niat itu telah kita lewati. Maknanya secara bahasa adalah al-iradah. Keinginan. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka sungguh dia telah berniat. Jangan sampai tidak niat kita. Mudah niat itu. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan tidak niat. Sulit suatu amalan yang dikerjakan tanpa niat itu sulit. Karena kita memiliki keinginan semuanya. Makan, kita punya niat. Minum, kita punya niat. Sholat, demikian pula kita punya niat. Kalau tidak punya niat, mungkin kita gak sholat kalau kita gak punya niat. Barakallahu fikum. Seperti orang yang ngigau. Orang yang ngigau, itu gak niat ya. Walaupun benar kelihatan sholatnya. Walaupun banyak, mungkin subhanallah, sampai 20 rakaat, 30 rakaat, tapi ngigau. Dapat pahala atau tidak orang yang seperti ini? Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak niat. Ada lagi contoh yang tidak niat. Bagaimana? Dipaksa. Dipaksa. Orang dipaksa. Harus sholat. Kalau tidak, kamu akan diikat tangannya. Sudah, terpaksa dia sholat. Ini tidak niat. Sholatnya berarti tidak sah. Yang niat itu dia memang ingin melakukan sholat. Nah itulah namanya niat. Wassalawatul khamsu ahadu arkanil islamil khamsah. Sholat lima waktu adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Bal a'zamuha ba'da syahadatain. Bahkan rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Wa thubutuha bil kitabi wal ijma'. Dalilnya adalah Alkitab, Al-Quran, Sunnah, dan ijma', kesepakatan kaum muslimin akan wajibnya sholat. Faman jahadaha faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari wajibnya sholat, maka sungguh dia telah kafir, mengingkari wajibnya sholat. Barakallahu fikum. Wa fi mashru'iyyatiha min al-qawa'id ma yafutul hasru min al-wajhatid diniyah wad-dunyawiyah was-sahihah wal-ijtima'iyah was-siyasiyah wan-nidhamiyah. Dalam pensyariatan sholat ini, sholat ini disyariatkan, di dalamnya terdapat faedah yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Masuk dalam bab dunia, faedah, ada faedahnya dari sisi duniawi. Dari sisi agama, ada faedahnya. Dari sisi kesehatan, dari sisi perkumpulan, dari sisi persatuan, ada faedahnya. Subhanallah. Walau dhahabal katib ya'udduha addan, la tala alaihil kalam. Kalau ada penulis menulis, mengumpulkan faedah-faedah sholat, tentu akan panjang pembicaraannya. Akan banyak faedah yang terkumpul padanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil. Hina faradaha, ketika dia mewajibkannya. Fabi qiyamiha qiyamud dunya wal akhirah. Ketika seseorang menegakkan sholat, maka tegaklah dunia dan akhiratnya. Ketika dia menegakkan sholat, tegaklah dunia dan akhiratnya. Maknanya adalah tegak, benar-benar dia mengerjakan rukunnya, sholatnya, rukunnya, fardunya, jamaahnya, sunnahnya. Dia tegakkan, bukan asal-asal dalam sholatnya. Wa taqaddama ahadu syurut walaha furudun wa syurut. Sholat itu ada kewajiban-kewajibannya, ada syarat-syaratnya. Wa mukammilat, ada sunnah-sunnahnya. Kama anna laha mubtilat, sebagaimana sholat itu juga ada mubtilat, pembatal-pembatalnya. Wa munqisat, ada juga yang membuat kurangnya pahala. Taqaddama ahadu syurutiha, telah berlalu salah satu dari syarat sholat dalam bab yang lalu, telah berlalu di antara syarat-syarat sholat dalam bab yang lalu. Dalam bab yang lalu. Apa syarat sholat dalam bab yang lalu? Siapa yang mau ditanya? Kita merojaah. Apa syarat sholat dalam bab yang sebelumnya? Abu Ahmad. Hah? Wudu. Lebih khusus. Yang lebih umum. Syarat sholat pada bab yang sebelumnya. Yang lebih umum lagi. Hah? Apa? Pembahasan sebelumnya. Apa? Pembahasan ini Taisirul Alam. Taisirul Alam kita nih, fikih. Hah? Bersuci, ahsan, taharah. Ya. Taharah. Ini pembahasan yang sebelumnya, ya kan? Kita pembahasan taharah sebelumnya, bersuci. Barakallahu fikum. Umum bersuci ini bisa berwudu bersuci. Kemudian juga membersihkan kencing juga bersuci. Demikian juga menggunakan air atau menggunakan batu juga itu dinamakan thaharah, bersuci, lebih umum. Ya. Wa huwa thaharah. Wa ya'ti baqiyatu ahkamiha bil hadits taliyah insyaallah taala, dan akan datang hukum-hukum berikutnya dalam hadis-hadis yang akan kita masuki. Kemudian kita masuk pada syarat sholat yang kedua, yaitu babul mawaqit, bab waktu sholat. Jadi setelah kitab itu ada bab. Jadi metode muallifin, para penulis itu menulis kitab dulu. Kitab ut-taharah. Dalam kitab ut-taharah itu ada bab, bab, bab, bab. Demikian pula ini kitab ush-shalah. Dalam kitab ush-shalah ini ada bab, bab, bab. Nah ini babul mawaqit, bab waktu sholat. Al-mawaqitu jam'u miqat. Al-mawaqit itu jamak dari miqat. Wal-muradu huna al-mawaqitu zamaniyah. Waktu-waktu allati hiyal miqdar al-mahdud li fi'li salawat. Waktu-waktu yang ditentukan untuk mengerjakan sholat yang wajib dan selainnya. Wa dukhulu waqtil mafruḍah wa syartu tsani min syuruti shalah. Dan masuknya waktu yang telah ditentukan adalah syarat kedua dari syarat-syarat sholat setelah toharah, kemudian masuknya waktu. Adapun muslim, ya memang benar harus muslim. Yang namanya sholat itu harus muslim. Barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum, dan masuk waktu, nah ini masuk waktunya. Yang kedua. Jadi muallif menyebutkan yang pertama thaharah, kemudian yang kedua mawaqit. Masuk pada waktunya. Dan ada nanti syarat-syarat yang lain insyaallah akan disebutkan oleh beliau. In Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa tentang waktu-waktu salat ini. Salat ini adalah kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Adalah waktu-waktunya telah ditentukan oleh untuk kaum mukminin. Ini salat. Barakallahu fikum. Adapun hadisnya insyaallah nanti kita baca pada pertemuan berikutnya. Hadis yang ke-44 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami penjelasannya? Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.